Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita sudah masuk pada penjelasan lafzan atau takdiran. Al-i'rab wa taghyiru awakhiril kalim, yani taghyiru ahwali awakhiril kalim li ikhtilafil awamil dakhilati 'alayha. Lafzan atau takdiran, yani taghyir, perubahan itu ya bisa jadi lafzan, bisa jadi takdiran. Tadi ada yang lafzi, ada yang takdiri, dan sudah diketahui makna lafzi dan takdiri. Nah, al-lafzi yakni alamat i'rab itu terlafadzkan, tampak. Nah, dhamma dhahirah dan semisalnya. Takdiri muqaddarah. Naam. Kemudian at-takdiri terbagi menjadi berapa? Hah? Salah satu aqsam. Naam. Al-awwal ma yuqaddaru lit-ta'adzur. Naam. Yaitu pada isim maqsur. Apa itu isim maqsur? Ismun mu'arab akhirhu alif lazimah qablaha fathah. Naam. At-ta'addur maknanya adalah alif pada isim maksur itu la takbalul harakata aslan. Dia tidak bisa menerima harakat sama sekali dari asalnya. Naam. Karena alif itu mulazimah disukun. Alif itu ya, dia senantiasa disukun, jadi tidak bisa menerima harokat. Oleh karena itu ya, semua harokat ditakdirkan litta'adzur. Al-qismu tsani ma yuqaddaru lis-siqal. Ma yuqaddaru lis-siqal. Tayyib. Atau sebelum tak itu, tak merojaknya tadi baru isim maksur. Pada fi'il, fi'il mudhari yang mu'talabah. Hah? Kan isim dan fi'il. Jadi, takdir yang litta'adzur untuk isim maksur. Kalau fi'il, fi'il apa? Fi'il mudhari al-mu'tal bil alif. Ya. Naam. Yang mulai jelas singkat. Baik, sekarang kita masuk ke al-qismu tsani. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, ma yuqaddaru lis-siqal. Yang ditakdirkan karena siqal, berat. Ya. Berat untuk diucapkan. Nah, itu ditampakkan. Wa dhalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu ya'un sakinatun lazimatun maksurun ma qablaha wa yusamma manqusan. Yaitu fi kulli ismin mu'rab, pada setiap isim mu'rab akhiruhu huruf terakhirnya ya'un sakinatun lazimatun, ya yang disukun dan lazimah, ya, senantiasa menyertai. Maksurun ma qablaha, yang dikasrah huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya dikasrah, setelahnya ya sakinah lazimah. Tayyib, wa yusamma mangkusan. Jadi isim mangkus. Kal qadi wadda'i warrami wa nahwi dalik, dan semisalnya. Al-qadi, qadi yang memutuskan perkara di pengadilan. Ad-da'i yang memanggil, menyeru, yang berdoa, berdakwah. Ar-rami yang melempar. Nah, jadi antum lihat ya sakinah lazimah, huruf sebelumnya dikasrah, maksur ma qablaha. Nah, wa tuqaddaru alaihi harakatani, wa tuqaddaru alaihi harakatani, ditakdirkan atasnya dua harokat faqat, dua harokat saja, dua harokat saja. Naam, wahuma keduanya adalah ad-dhammatu wal kasratu, ad-dhammatu wal kasrah, yang dia ditakdirkan hanya harokat dhamma dan kasrah. Nahu, contoh, ja'al qadi wa marartu bil qadi. Fal qadi, ja'al qadi, qadi itu telah datang. Fal qadi fil mithalil awal, maka al qadi pada contoh yang pertama, fa'ilun marfu'un. Apa amilnya yang merofaknya? Apa amil yang merofak al-qadi? Fi'il ja'a. Idan al-qadi fa'ilun marfu'un bi ja'a. Naam. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'ala al-ya'i. Mana'a min zuhuriha thiqal, yang menghalangi munculnya dhamma itu adalah berat. Jika kita mau paksa-paksa munculkan, bisa muncul, tapi berat. Ja'al qadiyu, bisa munculkan al-qadiyu, yu bisa muncul dhammanya, tapi berat. Oleh karena itu tidak dimunculkan, jadi i'rabnya adalah ad-dhammal muqaddarah adalah ya mana mendatangi. Jadi jangan dimunculkan. Anda mengatakan bisa dimunculkan hanya untuk menunjukkan bahwa apa sebabnya tidak muncul karena berat. Artinya bisa diucapkan tapi berat. Beda dengan yang ta'adzur sebelumnya, yang alif. Karena alif itu sakinah, tidak bisa menerima harokat, tidak bisa sama sekali. Adapun ini hanya berat saja. Nah, makanya itu muqaddarah mana'a min dhuhuriha ats-thiqal. Naam. Contoh yang kedua, wa fi tsani marartu bil qadi. Naam. Marartu, marra fi'il marra fi'il madi. Mabniun 'ala madha huna? Mabniun 'ala sukun li tisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik wa huwa atta. Wa huwa atta, wa huwa dhamir muttasilun bariz mabniyun ala dhommi fi mahalli raf'in fa'il bil qadi. Al ba harfu jarrin mabniyun ala al kasri la mahalla lahu min al i'rab. Al qadi, nah ini kita baca sekarang. Pada yang kedua, al qadi majrurun bil ba'i, majrurun bil ba'i. Tayyib. وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل مقدرة atas الياء dan yang menghalangi munculnya adalah الثقل. Jika kita mau paksakan muncul, bisa kan? Kita mengatakan bilqa marartu bilqadiyi, bisa kan? Bisa muncul tapi berat. Oleh karena itu tidak dimunculkan karena berat. Naam, sehingga i'rabnya muqaddarah mana min dhuhuriha الثقل. Jelas? Hah? Baik. Wa ammal fathatu fa innaha tadhharu fihi li khiffatiha. Adapun al-fathah, fa innaha tadhharu fihi li khiffatiha, maka sesungguhnya fathah tampak padanya, muncul padanya li khiffatiha, li khiffatiha karena ringannya. Ringan. Nahwu contoh, ra'aitul qadiya. Ini ringan, al-qadiyah, al-qadiyah, ringan kan? Nah, beda dengan al-qadiyu, al-qadiyi, itu berat. Sehingga itu muqaddarah, dhamma dan kasrah. Adapun ini, ringan, al-qadiyah. Maka, tadhhar fihi li khiffatiha. Naam, ra'aitu, ra'a fi'il madi, mabniyun ala sukun, litisalihi, bidhamir raf'in mutaharrik, wa huwa atta fa huwa dhamirun muttasilun barizun mabni 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Naam, al-qadiyah mansubun 'ala annahu مفعول به للفعل. نعم. Nah, di sini di i'rab maf'ulun bihi fal qadiya. Fal qadiya maf'ulun bihi mansubun. Mansubun bil fi'li. Wa alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Al fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah. Jelas ya? Tersisa di atas itu marartu bil qadi i'rabnya bil qadi al jar wal majrur mutaalliq bi bil marartu tadi sudah di i'rab fi'il fa'il bil qadi juga sudah di i'rab harful jar kemudian al qadi majrur bil ba. Nah sekarang al jar wal majrur bil qadi al jar majrur mutaalliq bi bil fi'il bil fi'li mutaalliq bil fi'li artinya fi'il masuk bekerja padanya. Nah marartu bil qadi. Tidak bisa kita mengatakan marortul qadiyah. Marortul qadiyah karena marra bukan fi'il muta'ad. Muta'addi fi'il apa namanya? Fi'il lazim. Jadi supaya bisa masuk beramal pada al-qadi, melewati al-qadi harus perantaraan harful jar. Masih ingat pelajaran ini? Di pelajaran kitab sebelumnya, ta'addinya dengan bantuan harfu jar. Jadinya dia al-jar wal-majrur, kita mengatakan al-jar wal-majrur muta'alliq bil fi'li. Terkait dengan fi'il. Jelas? Naam. Jadi ini contoh yang pertama yang yuqaddar li-istiqal untuk isim untuk fi'il apa isim mangkus ya. Untuk isim mangkus. Dhamma dan kasrohnya yang muqaddarah li-istiqal mana menduri al-istiqal. Adapun al-fathah. Al-Dhahirah, al-Akhiri, dia muncul karena ringan. Naam. Wa mithluhu, berikutnya di fi'il. Wa mithluhu al-fi'lul mudari'ul mu'tallu bil-ya'i. Al-fi'lul mudari'ul mu'tallu bil-ya'i. Fi'l mudari' yang diakhiri huruf illat, al-ya. Nahu yaqdi wa yu'ti wa yahdi yaqdi. Memutuskan perkara ya'ti memberi ya wa yahdi memberi petunjuk wa nahwi dhalik. Nah wa nahwi dhalik dan yang semisal dengannya. Baik. Nahwu yaqdi wa yu'ti wa yahdi wa nahwi dhalik. Baik. والمعتل بالواو dan yang kedua والمعتل بالواو yang juga يقدر الاستقلال yaitu في المضارع المعتل بالواو والمعتل بالواو عاطفة المعتل بالواو ini معطوف kepada المعتل بالياء jadi الفعل المضارع المعتل بالواو نحو يدعو ويرجو ويسمو. Ya. Fayyib yad'u berdoa, memanggil, berdakwah, yarju berharap, yasmu. Nah. Yasmu dia naik tinggi gitu. Nah. Wa nahwu dhalik dan yang semisal dengannya. Nah, ini sebenarnya diakhiri dengan al-waw. Fayyib wa tuqaddaru fihi ma ad-dhammatu faqad ditakdirkan pada keduanya fihima. Fihima dhamir huma ini kembali ke mana? Dhamir huma kembali ke al-fi'l al-mudhari' al-mu'tal bil ya dan al-fi'l mudhari' al-mu'tal bil waw. Ditakdirkan pada keduanya dhammatu faqad. Ditakdirkan padanya dhammah saja. Ya. Dhammah saja. Nah. Nahu. Contohnya yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Kita lihat i'rabnya satu-satu. Mulai dari yad'u dulu. Fa yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Marfu' karena dia bebas dari amil yang menasab dan menjazam. Bebas dari an-nasib wal jazim. Itu amil yang menasab dan menjazam. Jadi dia marfu'. Baik. Wa alamatu raf'ihi, salah cetak ini ya. Wa alamatu rif'atin di sini. Tak hapus titiknya itu. Wa alamatu raf'ihi. Ha harusnya bukan tak. Wa alamatu raf'ihi. Tanda rafa'nya ad-dhammatul muqaddaratu alal wawi. Ad-dhammatul muqaddaratu alal wawi. Mana'a min dhuhuriha as-siqal. Yang menghalangi munculnya adalah as-siqal. Yad'u bisa kan, yad'u. Dipaksa-paksa berat tadi ya. Yad'u. Bisa kan, bisa muncul tapi berat. Nah, yad'u. Oleh karena itu ditakdirkan. Alasannya karena as-siqal. Mana'a min dhuhuriha as-siqal. Nah. Jadi yad'u. Jangan sampai dibaca yad'u. Anda cuma ingin menjelaskan ke antum bahwa lisan itu kalau dipaksakan bisa menyebutnya tapi berat, sehingga dalam bahasa Arab itu ditakdirkan. Nah, jadi i'rabnya jadi bacanya yad'u. Mana dhammahnya alamat rafa'nya? Muqaddarah. Mana min dhuhri as-siqal, yang menghalangi munculnya karena berat. Tamam? Kemudian Zaidun sebagai apa? Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li, bil fi'li yad'u. Kemudian ila harfu jarrin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-haqqi majrurun bi harfil jar bi ila. Alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahira 'ala akhirih. Naam. Wal jar wal majrur muta'alliq bil fi'li. Fi'il yad'u. Tayyib. Al-wawu harfu atfin. Huruf ataf. Naam. Jadi yaqdi bihi itu ma'tuf kepada yad'u. Zaid lalhaq. Naam. Sekarang yaqdi. Wa yaqdi ma'tufun ala yad'u. Naam. Wa yaqdi bihi. Al-wawu ataf. Jadi yaqdi ma'tufun ala yad'u, ini mengatofkan fi'il kepada fi'il. Mengatofkan, menggandengkan fi'il kepada fi'il. Babnya. Jadi yaqdi ma'tuf ala yad'u. Tayyib. Wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un mithluh. Begitu mengirapnya. Karena dia ma'tuf, maka dia hukum i'rab. Yang berlaku padanya hukum i'rab sesuatu yang ma'tuf. Oleh karena itu dikatakan wal-ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un mithlu, yang diatofkan kepada marfu', marfu' ya, semisal dengannya. Karena yad'u marfu', maka berarti yaqdi juga marfu', karena yaqdi diatofkan kepada yad'u. Bisa difahami? Yad'u tadi i'rabnya marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Adapun yaqdi i'rabnya marfu'un limadha li'annahu ma'tufun 'alal marfu', yakni yad'u fahuwa ma'tufun mithlu, karena sesuatu yang diatofkan itu mengikuti hukum yang diikutinya, kan begitu. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min dhuhuriha as-siqal. Na'am, yang menghalangi munculnya adalah as-siqal. Tamam. Bihi alba harfu sebelum itu fa'ilnya dulu ya. Nah, ini fi'il yang butuh fa'il. Nah, fi'il ma'lum yani. Yaqdi fa'ilu madha? Dhamirun mustatirun fihi. Nah, jawazan takdiruhu huwa. Ya'udu ala Zaid. Kembalinya ke Zaid huwa itu. Nah. Karena diatafkan ke ya'u Zaid. Nah. Bihi al-ba harfu harfu jarrin mabni ala al-kasri la mahla min al-i'rab. Wal ha yang katakan hi hu. Nah, menyebut dhamir jika satu huruf maka disebut dengan al al-ha. Tamam? Wal ha dhamirun muttasilun bariz mabniun al-kasri fi mahalli jarrin bil biharfi jar bil ba. Dia mabni, mabni ala al-kasr, tapi dia dimasuki al-ba, berarti fi mahalli jar jarrin bil ba biharfi jar. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil bil fi'li. Tayyib. Ya. Wa amma al-fathatu. Wa amma al-fathatu. Adapun fathah. Ya. Fa innaha tadhharu 'alayhima. Maka sesungguhnya fathah itu muncul atas keduanya, pada keduanya. Li khiffatiha aidan. Karena ringannya juga. Nahu lan yad'uwa Zaidun ilal batili wa yaqdiya bihi. Lan yad'uwa, ringan fathah sehingga muncul tadhhar yaqdiya. Tamam? Jadi lan di i'rab harfu, fungsi i'rabnya dulu harfu jaz jazmin, harfu nasbin, atau fungsi fungsi itu fungsi i'rabnya, fungsi maknanya naf nafin wa istiqbal. Tayyib. Jadi naam harfu nafin wa istiqbalin wa nasbin, atau harfu kalau di sini di Asia diselingi harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. Naam. Yang mana yang fungsi i'rab? Naf nasbin, artinya dia menasab. Adapun nafs dan istiqbal ini maknanya, artinya dia menafikan, istiqbal menunjukkan menafikan di waktu yang akan datang. Ya. Nah, jadi yad'uwa man? Yad'uwa fi'lun mudari'un man? Mansubun bi bilan. Alamatu. Nah, ini sekarang. Fayad'uwa fi'lun mudari'un mansub bilan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. Tamam? Zaidun fa'ilnya sama i'rabnya dengan contoh sebelumnya. Kemudian ilal batil juga i'rabnya sama. Ya. Kemudian wa yaqdiya sama, waw harfu 'athfin, yaqdiya fi'lun mudhari'un ma'tufun 'ala yad'uwa. Ha? Naam. Wal ma'tufu 'ala al mansubi mansubun mithluhu. Fahuwa mansubun alamatu nasbihi al-fathah al-zahira ala akhirihi. Fa'iluhu sama dengan yakdi sebenarnya itu. Domir musalfi jawazan takdiruhu. Huwa ya'udu ala Zaid. Bihi sama i'rabnya dengan sebelumnya. Jelas ya? Wa makna thiqal. Dan makna thiqal. Anna liya'a wal-wawa. Sesungguhnya al-ya'a, huruf al-ya'a dan waw. Yaqbalani al-harakata. Yaqbalani al-harakata. Keduanya sebenarnya bisa menerima harokat. Bisa. Nah. Walakinnaha. Akan tetapi harokat itu saqilatun. Walakinnaha. Tetapi harokat itu saqilatun. Berat alaihima atas keduanya. Berat atas keduanya. Sehingga tidak dimunculkan. Ketika ringan. Dimunculkan. Yaitu al-fathah. Nah. Baik. Bagaimana ketika dia majzum? Ketika dia majzum maka bihafi harfil illah. Oleh karena itu tidak disinggung di sini. Nah. Baik. Al-qismu tsalitsu, jenis yang ketiga, ma yuqaddaru lil munasabati, yang ditakdirkan dalam rangka al-munasabah. Al-munasabah artinya penyesuaian. Naam. Ada nanti penjelasan di akhir ya, makna al-munasabah. Al-munasabah makna bahasanya adalah penyesuaian. Naam. Wadalika fi kulli ismin udifa ila ya'il mutakallimi. Wadalika fi kulli ismin udifa ila ya'il mutakallimi. Hal itu pada setiap isim yang udifa diidofahkan ila ya'il mutakallimi, kepada ya'il mutakallim. Semua isim yang diidofahkan kepada ya'il mutakallim mesti yuqaddar lil munasabah. Nah, yakni penyesuaian dengan ya'il mutakallim. Mithlu, contoh, gulami wa sadiqi wa ikhwani. Gulami, ya, gulami bisa maknanya ya budak, ya, budakku, budak lelakiku. Nah, sadiqi, yani temanku, sahabat, ikhwani, saudara-saudaraku. Nah, mithlu gulami wa sadiqi wa ikhwani wa nahwu dzalik, dan yang semisal dengan itu. Nah, nahwu dzalik. Wa tuqaddaru alaih, dan ditakdirkan atasnya jami'u harakat al-i'rab, seluruh harakat-harakat i'rab. Seluruh harakat-harakat i'rab. Nah, semuanya. Ya. Nahwu, contoh, ja'a gulami wa ra'aitu gulami wa marartu bi gulami. Semuanya kan sama ini semuanya. Gulami, gulami, bigulami. Semuanya. Ja'a gulami. Wa ra'aitu gulami. Wa marartu bigulami. Jami'u harakat al-i'rab muqaddarah. Fagulami, pada, maka gulami, fil mithalil awwali, pada contoh yang pertama. Ya. Pada contoh yang pertama, yaitu ja'a gulami. Naqul ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Gulami fa'ilun marfu'un bil fi'li fi'l ja'a wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala ma qabla ya'il mutakallimi. Perhatikan, muqaddaru 'ala ma qabla ya'il mutakallimi. Dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah yang ditakdirkan pada huruf sebelum ya al-mutakallim. Karena tanda i'rab itu di huruf terakhir kata itu. Taghyiru ahwali awakhiril kalim. Naam. Sedangkan ya al-mutakallim ini kan dia mudhaf ilaih. Berarti alama qabla ya al-mutakallim. Maksudnya di sini apa? Huruf apa maksudnya? Huruf, pada contoh ini gulami, huruf mim. Huruf mim maksudnya, huruf terakhirnya mim. Itu maksudnya maqabla ilmu takallim. Nah, kalian lihat gulami, mimnya dikasro kan? Ya, mimnya dikasro kan? Ja'a gulami, mimnya dikasro. Padahal dia fa'il marfu', tanda rafa itu apa? Dhammah. Mana dhammah pada mim? Muqaddarah. Nah, mana min zuhuriha? Kenapa muqaddar? Kenapa tidak muncul dhammah pada mim? Mana min zuhuriha, yang menghalangi munculnya dhammah pada mim itu? Istighalul mahalli. Istighalu sibuk. Kesibukan. Istighal artinya kesibukan. Al-mahal, tempat. Kesibukan tempat itu biharakatil munasabah, dengan harokat yang menyesuaikan dengan ya al-mutakallim. Dengan harokat al-munasabah, harokat yang menyesuaikan. Karena ya mutakallim itu sakinah, dia disukun. Ya sakinah, huruf apapun yang datang sebelumnya, jika ya setelahnya ya sakinah, maka harokat yang munasibah apa, adalah apa? Kasrah. Mesti kasrah. Nah, itulah sebabnya ya dia tidak bisa muncul dhammahnya sebagai tanda rafa'nya, tidak bisa karena ada istighalul mahal, kesibukan tempat itu dengan harokat yang menyesuaikan, yakni mim yang merupakan huruf terakhirnya, tempat ini disibukkan untuk menyesuaikan dengan harokat yang sesuai dengan ya yang sakin, ya mutakallim, dan yang sesuai adalah kasrah. Itu maksudnya. Dihafalkan ya. Mana'a. Ya, jadi alamatu rafi'iha dhammatul muqaddar alama qabla ya'il mutakallim. Dalam hal ini al-mim. Mana'a min duhuriya ishtigolul mahalli biharakatil munasabah. Biharakatil munasabah. Tayyib. Wa gulami. Nah, kemudian yang berikutnya. Wa gulami mudafun. Waya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi. Lanjutkan. Ya'ul mutakallim mudhafu ilaihi. Fahuwa. Ya domir ya. Mabniun alas. Alas sukun. Fi mahalli. Jarrin bil mudhafi. Ya. Fi mahalli jarrin bil. Bil mudhaf. Naam. Entah waq. Ya. Ya, waq tsani dan seterusnya kita lanjutkan. Tapi antum sekarang sudah ada gambaran ya. Nah. Ini cara mengi'rabnya semua harus dihafalkan. Mana min dhuhuriyah ta'dzur, mana min dhuhuriyah as-siqal. Nah, mana min dhuhuriyah istiqal mahalli bi ihraqatil munasabah. Nah. Barakallahu fiikum. Tafadhalu. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah.